Mau kita kerjakan dulu PR. Ini istakhrij al-af'al al-mansubata wa bayyin nasibaha wa alamata nasbiha wa alamata nasbiha fi qawlihi ta'ala ayahsabul insanu an allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawiya banana bal yuridul insanu liyafjura amama. Baik, dari tiga ayat ini antum sebutkan fi'il mudhari yang mansub dan sebutkan amil nasabnya dan sebutkan tanda alamat nasabnya. Sudah dikerjakan semua kan? Apa ayat pertama? Lan najma'a. Amil nasabnya kan? Nasib. Lan. Alamatun nasb al-fathah. Baik, ayat kedua bala qadirina ala an nusawiya banana. An-nusawiya. Taib. An-nasibnya? An. Taib. Alamah nasabnya? Al-Fathah. Taib. Ayat ketiga, bal yuridul insanu liyafjura amama. Fi'il mansubnya? Yafjura. Taib. Nasibnya, ambil nasabnya? An-mudmaratan jawazan ba'da nabi ta'li. Taib. Alamatun nasabnya? Baik. Dok, ada tanasbin munasib munasabah fil makan al-khali fil jumal al-atiyah. Tamtun letakkan amil-amil nasab yang selaras di pada tempat-tempat yang kosong dari kalimat berikut. Al-Islam antashhada Allah. Baik. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba di akhi. Baik. Nah itu. Yuflih al-kafir. Lan yufliha al-kafiru. Kafiru fa'il dari yufliha. Ihris ala waktika hatta tastafida. Baik. A'rib matah tahu khattun min qawlihi ta'ala lantana alul birra hatta tunfiku mimma yuhibbun. Lantana alul. Jawabannya apa? Lan? Harbunas bin? Harfu nasbin wa nafyin istiqbalin tanalu baik dia nominal af'al al khamsah hatta tunfiku hatta hatta harfu ghayah baik tunfiku Taim, ahsan tu. Nam, nantakil. Ila jawazimil mudhari. Ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wal jawazimu thamaniyata asyara. Ya. Apa i'rab thamaniyata asyara? Thamaniyata asyara itu i'rabnya apa sini? Yang baru, yang baru. Udah ngerti belum? Ya. Muflih. Muslih. Muslih. Ya ada yang lama aja deh, mana santri yang lama? Mana mana? Sakit semua. Ihsan mana Ihsan? Hah? Gak ada yang tahu ini? Irobnya sama niata asyara apa? Tamyiz. Kok tamyiz? Irobnya khobar. Khobar dari apa? Jawazim. Jawazim itu mubtada. Perlu perhatikan ya. Ini udah ya, saya hapus ya. Ya. Ada yang dia dua bilangan. Dua bilangan yaitu dua tarkib. Ya. Itu dia mabni ala al-fath. Bilangan 11 sampai 19. Tadi apa? Sama niyata ya. Ah ini dia namanya ya, mabni. Mabni. Dia mau rofa, mau nasab, mau khafat, pokoknya dia mabni. Ya, dia mabni. Alat terkib juz'ain. Ya, ala tarkib juz'ain. Karena tersusun dari dua bagian. Ya. Bagian pertama samania, bagian kedua asal. Maka dia mabni alal fath. Mau dia marfu, mansub, majzum, ya, majzum apa? Jar, ya, semua sama. Ya, majrur, fi mahalli jarrin, fi mahalli nasbin, fi mahalli rafin, pokoknya semua dia mabni alal fath. Wal jawazimu samaniyata asyara. Maka samaniyata asyara dia itu ya mabni alal fath ala tarkib juz'ain fi mahalli rafin khabar dari mubtada. Hakadha huwa al-i'rab. Baik. Qala wal jawazimu samaniyata asyara. Jawazim itu ada 18. Ini di matan pernah kita pelajari ya. Di matan pernah kita pelajari. Maka di antara amil-amil jazm ini yang masuk ke fi'il mudhari ada yang menjazmkan satu fi'il dan ada yang menjazmkan dua fi'il. Yang menjazmkan dua fi'il, fi'il pertama yang majzum disebut fi'il syart, fi'il yang kedua yang majzum disebut jawab syart. Nah, akhirnya. Baik. Qala wa hiya lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul amr wa lamun nahi wa du'a. Nah, ini semua dari lam dan lamun nahi wa du'a itu yang menjazmkan satu fi'il. Ya. Nah, aslinya sebagaimana yang kita pelajari di matan, jawazim itu hanya lam ya yang menjazmkan satu fi'il, lamma, lamul amr. Ya. Lamul amr dan lamun nahi. Itu aslinya. Ya, adapun lamul amr ad-du'a itu kalau kita tujukan pada Allah bukan lamul amr namanya. Lamun nahi namun kita tujukan pada Allah itu bukan lamun nahi namanya. Tabun lamu du'a ta'adduban dalam rangka beradab kepada Allah tabaraka taala. Ya. Adapun alam, alamma itu majzumnya itu dengan lam dan lamma. Ya. Bukan dengan alam itu sendiri. Ya, hamzahnya istifham. Nah, ini yang menjazmkan satu fi'il. Taib. Nah, berikutnya ini yang menjazmkan dua fi'il. In, syartiyah. Ya, man, man syartiyah. Mahma, semua ini syartiyah. Idma, ayun, mata, hatta. Ya, mata, ayyana, aina, anna, haithuma, kaifama. Ini semua yang menjazmkan dua fi'il. Wa idha fi syi'ri khosotan. Dan idha itu menjadi amil dari jazm hanya khusus pada syair saja. Ya, hanya khusus pada syair. Baik. Qala asyarih asyar. Ya. Perhatikan sini. Ya. Ba'da an faragha al-musannifu min dzikrin nawasibi. Ya, setelah faragha, ya, an faragha. An-nya itu nah nanti di pelajaran mutamimah disebut an mukhaffafah min tsaqilah. An yang masuk ke fi'il madi. Ya. Takdirnya annahu, ya. Ba'da annahu faragha gitu takdirnya. Ya. Dia nanti punya isim. Isimnya namanya domir sya'an. Domir sya'an. Ya. Ngapain di situ? Ah, bibit. Soal belakangan tuh. Nah, bibit rumahnya jauh. Di Menteng Pulau kali. Nah. Ya. Ba'daan faragha al-musannifu setelah musannif. Jadi annya itu an mukhaffafah minas tsaqilah. Apa sih an mukhaffafah minas tsaqilah? An yang ditakhfif. Diringankan dari sebelumnya tsaqilah. Bertasdid. Aslinya annahu. Jadi kalau antum nemu an, ya, ternyata masuk ke fi'il madi. Maka ini enggak mungkin anna. Karena kalau anna harfu inna, temannya harfu inna, ana, itu hanya masuk ke isim. Mau masuk, kalau anna masdariyah nasibah, masuk ke fi'il mudhari. Nah ini masuk ke fi'il madhi, faragha. Gimana ini? Oh itu berarti an mukhaffafah minasakinah. Berarti ada annahu. Ya. Domirnya domir sya'an namanya. Ya. Baik. Ba'da'an faragha al-musannifu min zikrin nawasibi. Setelah musannif Ibnu Ajurram. Ya, selesai beliau menyebutkan nawasib, amil-amil nasab, syara'a, maka beliau di sini memulai fi dzikril jawazim. Ya, tentang amil-amil jazm. Wal aslu fil jazmil fi'li ayyakuna bisukuni. Ya, hukum asal pada jazm fi'il yaitu dia dengan sukun tandanya. Ya, tandanya sebagaimana asal pada fi'il mudhari yang marfu. Ya, apa? Asal pada ya semua mu'rabat yang marfu dhammah. Mu'rabat yang mansub fathah tandanya. Baik. Wa yanuba. Yanuba itu ma'tuf ke mana? An yakuna. Ya. Ya an yakuna bisukun wa yanuba gitu. Wa yanuba anhu hadfun nuni fil af'alil khamsati. Wahadfu harfil illati fil fi'lil mu'talli al-akhiri. Namun digantikan, yang menggantikan dhammah adalah hadfun nun. Ya, dihadaf, dihapusnya nun pada af'alul khamsah, dan dihadafnya nun pada fi'il mu'tal akhir. Fi'il yang diakhiri oleh salah satu dari tiga huruf illah. Alif, waw, ya. Ya. Wahuwa yujizamu. Nah, fi'il mudhari tersebut yujzam, dijazmkan. Ya. Kapan itu? Idza sabaqahu ahadul adawati aljazimati. Idza sabaqahu, apabila ia didahului oleh siapa? Ahadul adawati. Salah satu dari adawat, perangkat-perangkat jazimah ini. Amil-amil jazm ini. Ya. Baik. Wadih ya. Jelas? Wahia ala kismaini. Nah, jawazim ini terbagi menjadi kismain. Dua macam, dua jenis. Al-awal yang pertama, ma yajazamu ya, fi'lan wahidan. Ya. Yaitu yang menjazamkan satu fi'il saja. Afwan. Ma yajazimu. Yajazimu. Ma yajazimu. Fi'lan wahidan, yaitu yang hanya menjazmkan satu fi'il saja. Siapa itu? Wahyalam, walamma. Nah, makanya musannif enggak menyebut apa? Alam dan alamma. Walamul amar wa du'a, ini hakikatnya sama, tinggal kita tujukan kemana? Ke Allah atau kepada selain Allah. Wala fi nahyi wa du'a, dan la pada nahyi dan du'a, itu mana sama. Lihat di footnote. Wa amma lam wa alama fa asluhuma lam wa alama wa inna mazidat alaihima hamzatul istifhamu, hamzatul istifhami. Ya, adapun lam dan alama asalnya lam dan lama. Wa inna mazidat, namun ditambahkan aja pada keduanya hamzatul istifham. Ya. Asani yang kedua, ma yajzimu fi lain wa hiya albaqi. Yang berikutnya yang menjazmkan dua fi'il. Yang mana tuh? Yang sisanya. Ya, yang sisanya. Baik, yang selain dari sampai lam du'a tadi. Ya. Nah, atau lam la nafiyah, la nahiyah dan du'aiyah. Nah, baik. Awalan yang pertama, ma yajzimu fi'lan wahidan. Yang menjazmkan satu fi'il saja. Wahia la, apa namanya tadi? Wahia lam yang pertama. Apa itu lam? Wahia harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Harfu nafyin, menafikan. Ya, kandungan fi'il mudhari. Wa jazmin, menjazmkan fi'il mudhari. Wa qalbin, membalik. Tadinya nafi, tadinya isbat jadi nafyun. Ya. Nahu qawlihi in lam yalid wa lam yulad. Yalid majzum dengan lam. Walam yulad, yulad juga majzum dengan lam. Ya. Yalid fi'il bina lil ma'lum, yulad fi'il bina lil majhul. Mughayyarus sighah. Nah. Banyak contohnya ya. Lam yakunil ladzina kafaru, lam yadhhab Zaidun. Ya. Taib. Ini kalau dia fi'il sahih akhir, kalau fi'il mu'tal akhir berarti gimana dia hadaf ya? Lam yarda Zaidun. Lam yamshi Zaidun. Ya. Kalau dia hadaf nun, lam yashtaru Az-Zaidani lam yaktuba ya. Baik. Walamma yang berikutnya lamma. Ya. Lamma. Wa hiya harfu nafyin wa jazmin wa qalbin, sama itu. Lihat di footnote mislu lam. Ya. Mislu lam. Wa faraqatha fi ba'dil umur. Namun si lamma ini berbeda dengan lam pada sebagian hak perkara. Minha. Ya. Di antaranya annal manfi biha mutawaqqa'u husulihi. Ya. Bahwasanya yang di manfi yang dinafikan dengan ya alamma, yang dinafikan dengan alamma itu mutawaqqa'u husulihi. Ya. Ah, ini perbedaannya. Banyak ya perbedaannya ya. Namun di antaranya adalah ini. Ya. Hah? Ah, maknanya sama. Maknanya sama. Ya. Maknanya. Hah? Bisa belum, bisa tidak. Bisa belum, bisa tidak. Ya, itu aja John, apa namanya perbedaannya. Ya. Nah, kalau lama itu yang dinafikan dengan lama mutawaqqa' husulihi. Masih bisa diharapkan. Ada realisasinya, penerapannya, hasilnya. Ya. Itu yang dinafikan dengan lamma ya masih bisa direalisasikan. Ya. Tapi kalau lam itu bisa menafikan selama-lamanya, kayak lam yalid wa lam yulad. Tapi kalau dinafikan dengan lamma masih bisa. Contohnya apa? Ya. Qalatil a'rab, apa yang dikatakan orang-orang Arab tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di surah Al-Hujurat? Amanna. Ya, kami telah beriman. Apa kata Allah? Kul. Hah? Lam tu'minu. Wala ya. Walakin qulu aslamna. Terus apa lagi? Ini penting nih. Lamma yadkhulu, lamma yadkhulul iman fi qulubikum. Lamma. Perhatikan. Orang Arab Badui datang pada Nabi, kami beriman. Kata Nabi, ya kata Allah, katakanlah kalian belum beriman. Namun katakanlah kepada mereka, oh ya ucapkanlah kami baru berislam. Lamma yadkhulil iman. Iman lamma. Belum. Masuk ke kolbu-kolbu kalian. Masih mutawakkok husulih ya? Mutawakkok husulih. Nah, masih diharapkan ada realisasinya. Paham sini? Nah itu bedanya. Ya, dan juga apa namanya? Seringnya orang-orang Arab bicara dengan kalimat lama itu fi'il mudhari'nya itu boleh dihadaf selama sudah maklum ada qarinah. Ya. Misalkan ya, antum ditanya adzhabta ila suq hadzal yaum lamma. Nah, itu ada qorina kan adzhabta berarti lamma adzhab. Ya, lamma adzhab. Adzhaba sari min al-suq hadzal yawm lamma. Berarti apa? Lam ya lamma yadhhab sari min ila suq hadzal yawm. Paham sini enggak? Ya. Tabarakallah fiik. Nah, itu diantara perbedaan lam dan lamma. Baik, kemudian apa lagi? Ya, walamma. Nahu qawlihi ta'ala lamma yalhaqu bihim. Lamma yalhaqu bihim. Lihat di footnote nomor 3. Oh, itu hanya nama surat. Walamul amr. Lamul amr. Ingat lamul amr kaidahnya saya sering mengulang-ulang ya. Lamul amr kalau di awal kalam ya, di awal fi'il mudhari tidak ada dia yang menyambungnya, maka dia dikasrohkan. Liunfik du sa'atin sa'ati. Namun kalau dia di tengah-tengah kalam, maka dia disukunkan. Man kana yuminu billahi wal yawmil akhir, fal yakul khairan. Fal yakul. Fal yakul. Yakul fi'il mudhari majzum bilam amr. Adalah melamur. Fal yakul. Lamnya itu sukun. Auliyasmut. Nah, sedangkan auliyasmut, dia tidak bersambung dengan au. Berarti dia disukunkan. Auliyasmut. Paham gak sih? Man kana yuminu billahi wal yawmil akhir, fal yukrim. Fal yukrim. Jarohu. Intinya kalau hurufnya gak bersambung dengan apa-apa, maka dia dikasrah. Kalau bersambung dengan suatu hal, maka dia disukun. Itu kaidahnya. Ya. Walamul amr wa hiya allati yutlabu biha al-fi'lu. Nahu qawlihi ta'ala liyunfik dhu sa'atin min sa'ati. Ya. Nah, lamul amr ialah yang fi'il dituntut dengannya. Contohnya firman Allah liyunfik dhu sa'atin min sa'ati. Maka itu makna perintah amr. Maka yang dhu sa'ah, yang memiliki kelapangan, dia mesti yunfik. Maka terjemahkannya itu hindari dengan sepatutnya, seyogianya. Mengkana yuminu billahi wal yawmil akhir, fal yakul khairan. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, dia harus mengucap kebaikan. Atau liyasmut, atau dia harus diam. Jangan, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka sepatutnya, seyogianya, ya, itu dia diam. Dia berkata yang baik seyogianya. Nah, kalau seyogianya sepatutnya dalam bahasa kita itu enggak dimanai. Amr itu dimanaiahnya apa? Al-ard, ya. Anjuran aja. Ah, ya, ini kan kalau kita menilik kepada i'rab ya, terjemahan seperti itu kurang tepat. Baik. Nah, wa ta'ti li du'a. Dan lamul amr ini juga bisa dinamakan dengan addu'a, lamu du'a. Indama yakunu at-talabu minallah. Apabila permintaan tersebut ditujukan kepada Allah. Ya. Liyaqdi 'alaina rabbuk. Nah, ini perkataan penduduk neraka. Ya Malik, wahai Malik. Liyaqdi 'alaina rabbuk. Qada yaqdi. Rabbmu itu ya. Jadi bukan amr, namun doa. Semestinya mematikan kami saja. Qada yaqdi, memberikan keputusan kami aja biar kami mati. Maka yaqdi bil mudhari majzum bila mil amr. Ya apa? Bila min doa. Nah. Wala nahiyah. Ya berikutnya la nahiyah. Yang larang. Wa hiya allati yutlabu biha tarkul fi'li. Ya, yaitu lamul nahiyah itu yang dituntut dengan lam nahiyah ini dituntut untuk meninggalkan sebuah perbuatan. Nahu qawlihi la tahzan. La tahzan. Ya, itu la du'a. La amr. Apa? La nahiyah. Misalkan ana berkata pada antum, la tajlis. La tadhhab. La tadhhabu ya ikhwah ila suq. La taktub ad-darsah. La taktub risalah. La taktub risalatan asna ad-dars. Jangan nulis balas pesan ketika tengah pelajaran. Wa ta'ti li du'a nahu qawlihi ta'ala Rabbana la tu'akhidna. Ya. Dan juga bisa datang dia nanti lamul nahiyah ini dalam dengan nama lamu du'a kayak dari makhluk kepada khalik. Contoh Rabbana la tu'akhidna. Wahai Rabb kami la tu'akhidna. Nah, ini sebenarnya la nahiyah. Namun ketika diarahkan pada Allah la du'aiyah. La tu'akhidna. Taib. Lihat itu di footnote. Qala musannif walamul amr wadda walamul amr waddu'a wala fi nahyi waddu'a isyaratun ila anna hataini al adataini ma ma Allah taala la talqiyani illa an takuna lidu'a. Ya, perkataan musannif ini ya ini merupakan isyarat yang menunjukkan dua amil tadi, dua perangkat tadi ya, yang bersama Allah taala yang tidak menjadi tepat ya, dia tidak bisa la talqiyan. Apa bukan la talqiyan? Apa itu? La taliqan. Dia tidak layak. Ya. Dia tidak layak illa an takuna lidu'a. Kalau dia bersama Allah itu enggak layak kecuali ditujukan berbarengan dengan konteks doa. Ya. La taliqani ila an takuna lidu'a. Baik. Allahu la yumaru wa la yunha. Yang namanya Allah enggak bisa diperintah, enggak bisa dilarang. Ya. Wa amma ma ghairi la adapun lamul amr lamu du'a. Lamul amr lamu nahiyah ditujukan kepada selain Allah idza kana min adna ila a'la. Apabila kalimat tersebut ditujukan dari orang yang rendah kepada ya, orang yang lebih tinggi, fatasmiya fatas ya fatasmihi ma soalan wa la du'aan. Ya. Fatas huruf nun ya. Fanusammihi ma maka kita namakan itu soalan la du'aan. Ya. Maka kita namakan itu sebagai permintaan bukan sebagai doa. Yunzar syarhu Ibn Utsaimin alal ajrumi wa alal usuli min ilmil usul. Lihat itu keterangannya di dua kitab Ibn Utsaimin dan juga di kitab al-usul min ilmil usul. Tsanian mayajzimu fi'lain yang menjazmkan dua fi'il. Panjang ini ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Subhanallahi walhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.